Orang kalau tidak jujur, waktunya habis untuk menutupi ketidakjujurannya. Setiap bohong itu pasti memproduksi bohong lainnya, karena bohong itu tidak bisa ditutupi oleh kebenaran. Bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya. Jadi makin banyak bohong, waktu dia habis hanya untuk menutupi kebohongan. Cilaka. Dan dengar, tidak ada orang yang jago berbohong. Orang tidak ketahuan kebohongannya bukan karena jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Mengerti? Tidak ada orang jago. Wah, ini dilindungi dengan strategi ini dilindungi dengan teknologi ini dilindungi oleh pejabat ini. Tidak bisa. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka tuh. Kalau Allah mau ngebuka, kapanpun Allah mau kebuka, buka tanpa bisa dicegah siapapun. Jadi gak ada yang jago bohong, jago nipu, gak ada. Waktunya dibuka, kebuka. Makanya Allah ngebuka macam-macam, lewat HP, ada yang lewat rekaman, ada yang lewat KPK, polisi, macam-macam dibuka, kebuka aja.